pandu muda. Terkadang rasa sepi menyiksa jiwaku, ingin ku kawin lagi, anakku tak merestui. Katanya ia tak mau punya ibu tiri. Sudah terlanjur cinta pada seorang janda di seberang rumahku. Harus bagaimanakah aku mengatakannya agar anakku mau punya ibu baru. 3 tahun sudah aku hidup menduda. Artinya ayah tanpa seorang ibu. Bagai musafir kelana di tengah gurun yang gersang, menahan haus dahaga mengharap turunnya hujan. Beginilah nasib duda beranak dua. Maju kena, mundur kena, ya serba salah. Tiga tahun sudah aku hidup menduda. Terkadang rasa sepi menyiksa jiwaku, ingin ku kawin lagi, anakku tak merestui. Katanya ia tak mau punya ibu tiri. 3 tahun sudah aku hidup menduda. Artinya ayah tanpa seorang ibu. Bagai musafir kelana di tengah gurun yang gersang, menahan haus dahaga mengharap turunnya hujan. Beginilah nasib duda beranak dua. Maju kena, mundur kena, ya serba salah. 3 tahun sudah aku hidup menduda. Terkadang rasa sepi menyiksa jiwaku, ingin ku kawin lagi, anakku tak merestui. Katanya ia tak mau punya ibu tiri. 3 tahun sudah aku hidup menduduk.